dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala adalah aklu suh, makan terhadap perkara-perkara yang haram, barang-barang yang haram. Faqad wujida fil umam as-sabiqah, sungguh telah dijumpai pada umat-umat terdahulu bahwa mereka biasa memakan makanan atau barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan atau minuman yang jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mereka langgar. Mereka maksiati aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti apa? Makan ya al-khanazir, babi, atau minuman dari minuman-minuman yang memabukkan. Hal itu menjadi hal perkara yang biasa. Tidak ada bedanya antara air putih dengan khamar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam haramkan, yang Allah haramkan karena kan memabukkan dan merusak akal. Pada umat ini pun ada yang melakukan hal itu, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa saya di ala zaman akan datang kepada manusia suatu masa di mana mereka yastahilun al-khira wal-harira wal-khamra wal-ma'as. Umat ini ada ya, yang menghalalkan khira, perzinahan, ganti namanya dengan prostitusi. Kayaknya apa sih prostitusi, atau dibuatlah lokalisasi. Padahal tempat berzina gitu. Kalau lokalisasi kan kayaknya bagus, tapi kita dibuat tempat perzinahan, ngeri gitu namanya. Nah, ada yang mengharapkan, membolehkan karena biasa. Dulu umat-umat yang dilaknat dikutuk ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Makanannya haram, minumannya haram, perbuatannya haram. Nah, itu umat ini juga ada. Ya, ada yang menghalalkan hiro perzinahan, menghalalkan hariyun, yaitu sutra untuk kaum laki-laki. Juga ada yang menghalalkan khomro, miras, minuman-minuman keras. Semuanya akan merusak akal. Pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melarang mereka, apalagi ya beribadah dalam keadaan mabuk ini lebih-lebih dihak Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala taqrabu la taqrabu sholata wa antum sukara, jangan kalian ya sholat mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Bagaimana kalau seandainya dia mencaca Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Allah, katanya dia sedang sholat Allahu Akbar, mulutnya sangat tajam cercaan celaannya terhadap Rabbul Alamin, kenapa mabok? Tidak boleh diharapkan hal itu. Minuman keras, narkoba dan sejenisnya diharapkan. Nah, suatu saat kata Nabi akan ada di tengah umat ini yang menghalalkan hal-hal tersebut, khamra. Dan dalam ayat tadi ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, kapan sholat dilakukan, hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Jadi kita sedang sholat itu atau bila kita melaksanakan sholat harus betul-betul tahu, berusaha untuk mengikuti apa yang kita ucapkan dari zikir bacaan sholat Allahu Akbar. Hati kita ya, mengikuti pikiran kita, mengikuti terhadap apa yang kita ucapkan. Ta'lamu, betul-betul tahu ma taqulu, apa yang kalian ya, katakan ketika sholat. Dan itu diantara sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada khusyuk. Karena kalau sudah konslet, tidak nyambung antara pikiran hati dengan apa yang dibaca ini, nanti kemana-mana ya, sholatnya yang disebut dengan lahu lalai. Baik. Khamiluddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga dalam hadis tadi, diantara perkara yang akan dihalalkan oleh umat ini nanti ya, pada zaman ya, di mana tiba hal itu, adalah mereka menghalalkan al-ma'azib, musik. Ada katanya bersolawat, tapi wah, segala musik di tabur. Ini mencampur baurkan antara apa? Taat dengan apa? Kemaksiatan. Bagaimana? Ya, taat dicampur baurkan dengan kemaksiatan. Apakah ini akan bisa menjamin husnul khatimah? Alhamdulillah. Bahkan lagi berat mencampurkan ibadah, misalnya bersolawat, tapi dengan perkara yang diharapkan. Apakah sekarang solawat ibadah ya, solat ibadah? Bagaimana kalau solat pakai musik? Ada ya, ada juga yang ibadah sambil pikir pakai musik, ibadah pakai musik. Itu adalah cara-cara ya orang-orang kufar. Wallahu musta'an. Masuk ke rumah-rumah, bahkan masuk ke madrasah, masuk ke masjid. Allah musta'an, supaya pada ke masjid buatlah televisi di dalam masjid untuk nobar tentang barang musik di dalamnya, sudah terbalik-balik. Jadi apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu ada pula dan di tengah-tengah umat ini yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana umat terdahulu. Allah musta'an. Kemudian perkara yang juga diikuti oleh umat ini terhadap orang-orang sebelum kita adalah akul riba, makan riba. Faqad wujida fil umam as-sadiqah wa wujida fi hadhihi ummah, dijumpai pada umat terdahulu, maka juga kita dapati perkara ini, yaitu orang-orang yang memakan riba, apakah riba nasiah atau riba fadl, semuanya haram. Dijumpai di tengah-tengah umat ini yang memakan harta riba. Kalau sudah berbicara tentang dunia bisnis, dunia usaha di pasar, ketokohan, ya, atau dunia apa saja dari perdagangan, kalau enggak terjatuh kepada dua, enggak terjatuh kepada apa? Riba, jatuh kepada pertekunan. Dua orang manusia, tipe manusia yang hanyut dalam dunia usaha sampai kebablasan. Yang satu, nah, jatuh kepada perkara-perkara syirik, yang ini penglaris. Ya, gimana caranya supaya laris ke dukun ini, dukun itu, atau ya yang dianggap orang ngerti di sini di sana, padahal sebenarnya praktek-praktek kahana perdukunan. Bagaimana supaya ya tetangganya bisa enggak laku bangkrut? Loh, bagaimana? Sihir. Kok bisa seperti itu? Ya, katanya ada orang ini lewat ke toko dia kayak hutan, enggak mau mampir. Nah, ini mudah-mudahan sihir. Hati-hati, atau ada barang-barang yang kelihatannya menjijikan sehingga dia lewati. Ini perkara-perkara sihir terjadi di dunia, Pak. Dagangan panas, panas ada dunia itu panas. Maka yang hasad terhadap ini, hekat iri dengki hasad. Padahal hasad itu ibaratnya sebenarnya api yang mengelus, menyalap, menghantam, memakan kayu bakar yang kering. Dan al-hasad ibarat hatab ta'kulul hasanah, hasadnya akan memakan terhadap berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Sebagaimana dalam anjar api yang lahap menyala-nyala menyantap terhadap kayu-kayu bakar yang kering. Ada bedin karena hasad datang ke perdukunan supaya apa, saat tetangganya atau yang jadi saingannya gagal bangkrut, nah gulung tikar, yang ini untuk usahanya supaya maju datang ke dalam tempat-tempat ribawi, apakah rentenir, lintah darat, atau berbagai macam pinjaman-pinjaman dengan bunga sekian-sekian. Namanya indah bunga, tapi sebenarnya bukan bunga, ini adalah yang menyeret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bank-bank konvensional tidak ada, walaupun dengan istilah syariat-syariat yang bersih daripada ribawi saat ini menurut para ahli yang berbicara di bidangnya. Maka alhamdulillah ketika sebagian manusia ngerti tentang masalah bahayanya riba, karena seringan-ringan riba itu dosanya seperti seorang anak menyetubuhi ya terhadap ibunya sendiri. Naudzubillah. Apakah dianggap sebagai kebaikan oleh tetangga? Ini anaknya baik, kenapa? Memperkosa ibunya. Naudzubillah. Itu gambaran seringan-ringan dosa riba seperti anak memperkosa ibunya sendiri. Dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, dari kalangan Bani Israel. Nah, hal ini pula ya banyak dijumpai di tengah-tengah umat ini, di antara mereka ada yang melakukannya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tadi, la tattabi'anna sulukan neraka. Nah, ini sebagai tahdzir, peringatan agar umat ini tidak melakukannya, karena itu semuanya akan menjadi sebab tercabutnya barokah. Tercabutnya barokah. Allah SWT menghalalkan jual beli, ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Riba tasiah, riba al-fadl. Misalnya apa? Tukar-menukar antara kurma atau emas. Ya. Yang satu jenis tidak boleh diunggulkan, dilebihkan. Ini satu gram, ini satu gram setengah. Karena ini mungkin jenisnya mengkilat, ini kurang. Tidak boleh. Ya. Salah. Ini telah dibikin sama. Dan dia di. Kalau menukar, sama-sama satu gram dengan satu gram, satu jenis dengan satu jenis, mungkin ini jenisnya cincin, ini jenisnya apa, tak boleh ya. Nah, mengandung unsur riba pada dilebihkan yang satu dengan kurma, misalnya mau kurma baru ya, tukar dengan kurma lama, kurma lamanya 2 kilo, ini 1 kilo, itu tak boleh. Kalau mau kurma baru, yang ini yang 2 kilo jual, kemudian belikan, sehingga selamat dari riba. Nah, ini sudah diatur oleh Allah SWT dan Rasulnya bagaimana muamalah yang selamat, muamalah yang barokah, tidak melanggar. Atau riba, misalnya nasiah, pinjam uang 100 dikembalikan 150, tidak boleh, itu riba. Nah, pinjam 100 kembalikan 100. Ada yang kelihatannya nolong, pinjam, tapi di situ dicekek, ya. Nah, itulah lintah darah, trenten dia. Nanti seperti yang kerasukan ketika dibangkitkan, dibangkitkan dari kubur. Perkaranya besar. Perkara riba itu dulu dilakukan oleh orang Yahudi. Hal ini dia Rasulullah dan umatnya, tapi ini merupakan perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tahayyul alam hal, melakukan khilah terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Fakat wujudnya di rumah sabit hal itu jumpai pada umat terdahulu. Wujudnya di hati rumah hal itu juga dijumpai pada umat ini. Allah mengharamkan apa? Bangkai. Gimana supaya mereka bisa ya, mengambil manfaat dari bangkai ini? Maka dijadikanlah minyak, ya, dijadikan minyak, kemudian dijual minyaknya. Padahal sama, bangkai haram, apa yang diproduk dari perkara haram ini tidak boleh. Ya, ini yang Yahudi, tahayyul. Nah, seperti apa? Contohnya disebutkan, disebutkan sebelumnya, Allah SWT melarang untuk apa? Ya. Cari penghasilan di hari Sabtu. Hari Sabtu Allah perintahkan bagi mereka untuk benar-benar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi mereka mencari hilah gimana supaya tetap dapat rezeki di hari Sabtu itu, walaupun mereka tidak turun langsung. Maka mereka pasang jaring kalau sekarang, jaring empat harimau kalau sekarang. Pada hari apa? Jumat. Nah, hari Sabtunya dibiarkan, nanti hari Ahadnya diangkat. Dan Allah uji pada hari Sabtu itu. Air-air, ya, kayak apa, ikan-ikan di air, perairan, wah, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Sebagai ujian, taat kepada Allah, atau maksiat. di sini. Mereka tidak sadar, tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu Wataala. Mereka cari hilah gimana supaya tetap dapat, tapi kelihatannya tidak melakukan pelanggaran. Pasanglah hari Jumat jaring penangkap perangkap ikan, diangkatlah hari Sabtu, hari Ahad, padahal sama sekali ini contoh hayil adan hari ini buat hilah untuk melakukan ya, sesuatu yang haram oleh Allah Subhanahu Wataala. Kelihatannya tidak melakukan, tapi pada hakikatnya dia tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Rasul. Dan hal ini dijumpai pada tempat ini. Nah, wallahul musta'an. Wa minha, di antara perkara yang dulu, ya, nah, dulu dilakukan oleh mereka dari kemungkaran, seperti apa? Iqamatul hudud ala dha'fa. Menegakkan hudud, menegakkan hukuman terhadap orang-orang lemah. Orang lemah, misalnya maling ayam, bisa apa? Mati. Atau wah, macam-macam hukumannya. Atau ya, melawan pelanggaran dari kalangan yang lemah, ditegakkan had. Potong tangannya, dirajang, atau dicambuk. Kalau yang melanggarnya orang-orang lemah. Warokoh, namun dihilangkan hukuman tersebut apabila yang melakukannya asyurafa, orang-orang mulia, orang-orang terpandang, para pembesar, rokuha anisyurafa. Hal itu terjadi pada umat terdahulu. Maka wujida fil umam as-sabiqah wa wujida fi hadhihi al-ummah, dan juga hal ini dijumpai pada umat ini. Yang baik atau yang terpandang bebas, ya, bebas. Tapi kan ikutin rahimani wa jalia. Kalau itu sebuah kehilangan kesalahan, mereka dan berhak mendapatkan sanksi hukuman. Ini negara yang betul-betul dan ulamanya juga kebetulan ya. Kalau terjatuh kepada kehilapan dengan tidak sengaja menyerahkan diri, suatu saat saya mengatakan ini Allah Ta'ala baik kendaraan terus apa? Menurut Allah ya, ada sebuah apa aturan di jalan tidak sengaja terlanggar. Tapi pun terus ini supir taksi, supir mobil bawa apa? Sih, bawa apa? Isi. Tapi kemudian ada apa tadi? Oh begini-begini akhirnya sudah kembali ngajak untuk apa? Melapor wasit terjatuh kepada sebuah kesalahan kehilangan. Nah seperti ini ulama, subhanallah. Jadi hukumnya ditegakkan kalau terjatuh kepada hilaf ya. Mengadu atau melaporkan diri tidak selupa sekalipun supaya apa tidak dihukum atau nah, hukum tidak ditegakkan kepada orang-orang yang nah, besar. Bagaimana akan turun barokah kalau tadi keadilan tidak ditegakkan di sebuah negeri? Kan begitu rahimani wa jami'an, dan ada beberapa perkara yang lain ya, di mana umat ini mengikuti kaum yang mendapat kutukan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu, di antaranya tahribu kalamillah, menyelewengkan, memalingkan kalam Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, dari maksudnya, apakah lafzan wa makna. Baik, insyaallah ya, kita lanjutkan dengan pembahasan ini pada buat berikutnya. Itu dia antara faedah pada pagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam.